dari tempatmu. Aku juga begitu suka pribadimu. Kini segala-galanya nampak jelas berbeda. Bulan, sungguh-sungguh kau telah berubah. Tiada terlihat di matamu yang selalu kujumpai dan kukagumi. Kerut-kerut wajahmu takkan mungkin berdusta. Ada tersimpan duka di hati. Ibu kota telah tentang rasa kebanggaanku padamu. Kembalilah pulang engkau kembali. Yang ku hadapi kini tak ku kenali lagi. Pulang ku inginkan pribadimu. Du-du-du-du-du-du-du. Seperti dulu. Namun tiada terlihat di matamu yang selalu kujumpai dan kukagumi. Kerut-kerut wajahmu takkan mungkin berdusta. Ada tersimpan duka di hati. Ibu kota telah merubahmu. Tentang rasa kebanggaanku padamu. Kembalilah ulang engkau kembali. Yang ku hadapi kini aku kenali lagi. Pulang ku inginkan pribadimu. Namun tiada terlihat di matamu yang selalu kujumpai dan kukagumi. Kerut-kerut wajahmu takkan mungkin berdusta. Ada tersimpan duka di hati. Ibu kota telah merubahmu. Tentang rasa kebanggaan padamu. Kembalilah pulang engkau kembali. Yang ku hadapi kini tak ku kenali lagi. Pulang ku ingin kau seperti dulu. Ibu kota rasa kebanggaanku padamu. Kembalilah pulang engkau kembali. Yang ku hadapi